di malam hening, tertegun ku tak kunjung datang, sukma ku bergetar di genggam halimu dingin, terkungkung langit nan gelap. Pagi pun datang meremang cahaya rawan, seakan segan menyongsong siang, hati ditindih derita aku, merana berkawan sunyi. Tetes mengusik mimpi, ku terjaga, ku meronta, ku tinggalkan mimpi hampa. Hasratku menderu menuju dataran hijau, tempat bersemi hayatku.